ini bisa tentunya sifat menghargai orang lain. Yang ketiga, ada teman saya, dia memang dari segi tajwid cukup mengerti. Jadi setiap orang jadi khatib atau apa atau jadi imam selalu kelihatan saja kekurangannya oleh dia. Saya juga merasakan begitu, tapi saya tidak sampai selalu menyalahkan, tapi dia menyalahkan sehingga katanya itu jadi sebagai khatib imam katanya kurang pas, atau di tempat kami imam itu bergantian. Jadi setiap orang yang jadi imam yang di luar dia itu ada saja kekurangan dari dia. Nah, apakah sikapnya demikian itu suatu kesombongan? Padahal setelah mengatakan kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, dia di sini dikatakan merendahkan juga dari segi tajwid yang arti saya perhatikan juga memang ada kekurangan orang, tapi dia selalu tampak saja kekurangan orang semua dia. Apakah ini suatu kesombongan atau memang dia sikap kritis? Sementara itu Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas responnya, sehingga kita mencoba untuk mempertajam apa yang tadi kita sampaikan. Tetapi kita hanya mencoba untuk menjelaskan. Allahu a'lam. Pertama tentang kawan yang berubah sikap setelah menjadi pejabat, mungkin menjadi lebih banyak diam, gitu ya. Tidak seramah, ya, teman yang lain mungkin bukan hanya berubah sendiri, ya. Mungkin langkah pertama bagi kita supaya aman adalah kita harus berbaik sangka dulu. Itu satu saja, karena kita tidak boleh kan juga berprasangka buruk. Kita tetap berbaik sangka. Boleh jadi pertama, ya, dia mungkin sudah punya ilmu bahwa orang harus membatasi pembicaraan, karena semakin banyak orang berbicara itu semakin banyak peluang untuk berbuat salah. Sehingga Rasul kan mengatakan berbicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, maka sebaiknya diam. Kenapa? Karena tadi peluang berbuat salah itu lebih banyak terjadi pada orang yang banyak berbicara. Jadi mungkin, ini kan saya maksud tadi untuk berbaik sangka, barangkali dia juga mencoba untuk membatasi pembicaraan supaya tidak terjerumus ke dalam banyak kesalahan. Apalagi dia sebagai pejabat, nah, orang penting itu kan setiap kata, setiap kalimat itu menjadi sangat signifikan, sehingga bisa ditafsirkan macam-macam, kan? Artinya dia harus betul-betul membatasi. Dia mungkin hanya akan mengatakan sesuatu yang sudah jelas-jelas benar, gitu kan? Sudah jelas-jelas aman, gitu, sehingga tidak akan menimbulkan tafsiran, karena perkataan penguasa itu kan dampaknya akan sangat luas. Kecuali kalau kita melihat tanda-tanda tadi, tanda-tanda kesombongan, misalnya apa tadi, dia menolak kebenaran. Misalnya ketika dinasihati dengan satu kebenaran yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis, dan memang sudah tampak pada dia kekeliruan, kita ingatkan, kemudian dia menolak, gitu kan, dengan tadi perasaan angkuh, gitu, bahwa tidak, saya di dalam hadis itu pernah ada cerita orang makan dengan tangan kiri, kan, gitu. Kemudian Rasul mengingatkan, jangan kau makan dengan tangan kiri. Kata orang ini, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan, gitu. Sebenarnya tersirat di situ dia keengganan untuk menerima nasihat itu. Dia tetap ingin dengan tangan kiri. Memang kenapa dengan tangan kiri, kurang lebih gitu. Jadi artinya dia menolak, gitu kan, terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Nabi saat itu. Sehingga Nabi sempat mengatakan, Anda tidak bisa makan dengan tangan kanan. Kemudian dalam hari diceritakan, sahabat lain mengatakan, dan benar, katanya, orang itu akhirnya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Jadi di situ mungkin juga tersirat tentang mukjizat yang diberikan kepada Nabi, gitu. Karena dia menolak kebenaran, menolak menasihati, Nabi mengatakan, Anda tidak bisa makan dengan tangan kanan. Dan betul, katanya. Nah, artinya kalau kita sudah melihat tanda-tanda, tadi mungkin hanya sampingan aja, setelah melihat tanda-tanda tampak, gitu kan, nyata bahwa muncul dua karakter tadi, tidak mau dia dinasihati dengan sebuah kebenaran. Kan orang yang menolak kebenaran itu tandanya dua. Jadi pertama, dia tidak mau mengakui kebenaran dari sebuah kebenaran. Yang kedua, akhirnya membangkang, nanti tidak mau menjalankan. Nah, kalau ditampak, nah ini harus sudah mulai kita waspadai. Dalam arti waspadai bukan dibenci, hatinya mulai dinasehati gitu. Bahwa Anda kelihatannya sudah agak sedikit merenceng gitu kan dari apa yang seharusnya. Jadi nasehat pun ada prosedurnya dalam Islam. Tidak boleh kita mengkritik secara terbuka, kemudian menunjukkan kesalahan secara terbuka. Jadi harus dengan cara-cara yang lebih santun, lebih islami, bila perlu dipanggil secara personal. Kemudian kita sampaikan kekurangannya, kemudian kita ajak dialog, kenapa bukan sampai begitu. Kemudian beri nasihat-nasihat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, baru itu adalah prosedur yang islami. Di dalam ilmu psikologi juga ada kaidah bahwa katanya kritiklah orang secara personal, tetapi pujilah orang secara general. Artinya kalau memuji itu boleh di depan umum gitu mas. Itu kajian psikologi ya, bukan kajian agama. Artinya ada itu. Jadi kalau kita melihat ada murid kita yang bagus, maka sampaikan berita bagus itu di depan orang-orang yang lain. Tetapi kalau mengkritik gitu, ada kejelekan, itu katanya sampaikan secara personal. Artinya panggil ya gitu kan ke ruang tertentu, kemudian sampaikan apa yang terjadi. Nah, jadi perubahan tabiat itu masih harus dicermati lebih jauh. Pertama sekali kita harus berprasangka baik dulu, baru kemudian kita cermati apakah dua sifat tadi muncul, yaitu meremehkan orang lain dan kemudian menolak kebenaran. Yang kedua tentang kaum perempuan. Memang di ayat itu secara khusus kaum perempuan disebut gitu kan. Pertamanya kan sebuah kaum terhadap kaum yang lain, tapi kemudian perempuan kepada perempuan yang lain. Artinya tidak ada laki-laki kepada laki-laki, itu tidak ada, tidak ada perempuan. Jadi ini menimbulkan penafsiran memang. Dan salah satunya adalah boleh jadi memang perempuan itu salah satu makhluk begitu, sosok yang perlu mendapatkan treatment yang lebih khusus gitu kan, lebih banyak gitu, dibanding laki-laki. Jangan lupa kan ada hadis yang mengatakan bahwa aku melihat ke neraka, hadis Nabi. Ternyata katanya paling banyak penghuni neraka adalah perempuan. Dan aku melihat ke surga, ternyata paling banyak penghuni surga adalah orang-orang miskin. Jadi mungkin ini kalau dikaitkan dengan hadis ini, jadi ada kaitan bahwa memang perempuan itu adalah sosok gitu kan yang perlu mendapatkan treatment yang lebih spesifik gitu kan, lebih khusus, lebih halus, lebih intensif gitu kan, sehingga dia akan sampai kepada satu kondisi yang baik. Sehingga ada hadis juga kan, perempuan itu katanya ibarat rusuk iga, kalau dibiarkan dia tetap akan bengkok, tetapi kalau diluruskan dengan paksa dia akan patah. Jadi posisinya sangat sangat kritis gitu. Artinya perlu ada satu metode gitu yang lebih khusus kepada mereka. Kalau kita tidak nasihati gitu maksudnya, dia akan bengkok gitu. Tapi kalau dinasihati dengan keras akan patah. Jadi bagaimana? Berarti harus dengan lemah lembut, dengan cara yang lebih bijak, dibimbing, diarahkan. Nah, saya hanya mencoba untuk mengkait-kaitkan maksud saya, kenapa ada ayat khusus untuk perempuan tadi. Kemudian ada dua hadis juga yang terkait dengan perempuan. Mudah itu semakin memperkuat lah kurang lebih bahwa perempuan itu memang perlu ada satu treatment yang khusus. Yang ketiga, tajwid. Artinya orang yang selalu menemukan kesalahan, kemudian selalu mengoreksi. Nah, ini juga pertama kita harus berprasangka baik dulu satu. Supaya kita juga tidak terjerumus ke dalam kesalahan juga gitu kan, di dalam berprasangka negatif ya, suzon. Nah, sekarang kita lihat aja sejauh mana dia di dalam memberikan koreksi itu, apakah dia sudah baik atau kurang baik, sudah pas atau kurang pas. Tadi saya katakan koreksi itu hakikatnya baik. Ya, koreksi hakikatnya baik karena itu bagian dari watawasau bil haq watawa sawbi sober. Artinya kita harus saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran dan kesabaran. Tetapi tadi harus dilakukan dengan bil hikmah gitu. Artinya dengan cara-cara yang baik. Nah, jadi saya sebenarnya tidak mengapa dengan koreksi itu. Yang penting kita cari caranya. Pertama, tidak disampaikan di muka umum yang menyebabkan orang yang dikoreksi itu merasa kemudian menjadi down gitu ya, menjadi merasa terhinakan gitu, karena disampaikan di depan umum, jadi orang-orang semua tahu bahwa saya itu salah ketika menjadi imam, saya salah ketika menjadi khatib, dan itu disampaikan di depan orang banyak, itu kan artinya akan merusak image citra, artinya kan menurunkan harkat dan derajat kehormatan. Padahal haram hukumnya untuk merendahkan harkat dan martabat sesama muslim. Haram hukumnya itu merendahkan harkat derajat sesama muslim, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Jadi kalau mau, mungkin tadi caranya panggil gitu kan, kemudian secara personal face to face sampaikan di mana letak kesalahannya dan apa yang baiknya. Nah, maka dengan begitu akan lebih baik gitu kan, bagi si pengkritik maupun bagi yang dikritik. Nah, kemudian kita juga harus melihat lagi apakah memang dia itu selalu menemukan kekeliruan, apakah memang dia itu selalu mencari-cari kesalahan gitu ya, atau memang dia ahli benar gitu, sehingga setiap kesalahan sekecil apapun ketemu gitu. Kan sudah ada dua tipe itu orang yang pokoknya dalam sebuah rapat harus pokoknya menemukan kesalahan gitu. Cari sampai yang salahnya tidak signifikan pun diungkit-ungkit gitu kan, sampai muncul juga kepenuhan gitu maksudnya. Jadi ada motif-motif tertentu yang kemudian akan mengarah kepada kekeliruan. Tapi kalau tadi niatnya, nah ini kembali niatnya, nawaitunya benar, lurus, bahwa ini dimaksudkan untuk watawasau bilhaq, sampaikan dengan baik, maka ini insya Allah menjadi pahala bagi orang itu, dan akhirnya kita menganggap baik. Tapi kalau ada niat yang lain, nah kalau sebenarnya kan yang tahu adalah yang bersangkutan dan Allah. Kita hanya melihat tanda-tandanya yang tampak keluar. Allah wa'ala. Jadi kita mungkin harus lebih arif di dalam sikap ini. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, seingat saya Khalifah Umar bin Khattab pernah ditanya tentang tawadu. Dia menjawab tentang dunia, yang hukuman tentu, jadikanlah dunia itu di tanganmu saja, tapi jangan sampai hadir. Barangkali kalau boleh saya terjemah sedikit, jadi kalau barang hilang itu tetap bisa tidur, itu sedalilah bisa tidur, kalau dihadirkan keingat terus. Dalam ilmu psikologi yang ingin saya tanyakan, standar manusiawi yang bagaimanakah orang itu boleh cemas, boleh marah, boleh kritik. Terima kasih. Ya, mungkin yang pertama tadi tentang Umar yang mengatakan bahwa harta itu dipegang saja, jangan ditaruh di dalam hati. Maksudnya memang ini nasihat yang saya kira bagus sekali, strategis sekali, penting sekali, signifikan sekali, bahwa dunia itu memang bagusnya disimpan di tangan aja, jangan di hati. Sebab kalau dunia itu taruh di hati, maka dia akan menguasai kita. Kita akan sakit, gitu kan, ketika ada mobil yang lecet. Kita akan sangat sakit ketika ada barang yang hilang. Kita akan sakit apabila uang berkurang. Kita akan semuanya menjadi sakit ketika ada bagian dari harta kita yang berkurang atau rusak. Kenapa? Karena harta itu ditaruh di hati. Tapi kalau taruh di tangan, ya kita rileks aja. Ini adalah titipan Allah, kita pegang gitu. Kalau memang seharusnya itu menjadi milik kita, maka pegang terus. Tapi kalau suatu saat itu harus bukan lagi menjadi milik kita, Allah mengambil dengan berbagai cara apapun gitu, termasuk hilang, termasuk kebakaran, termasuk anak yang sakit, termasuk tiba-tiba ada orang yang minta bantuan, ya harus dengan mudah kemudian kita keluarkan, dan kita tidak merasa menjadi sakit hati, menjadi terbeban, karena dipegangnya di tangan. Ini secara psikologis juga lebih sehat, orang kan menjadi kemudian sangat tadi cemas, gelisah, takut, menjadi stres karena hartanya itu, tidur menjadi tidak nyenyak. Kenapa? Karena ingat mobil yang diparkir di garasi apakah aman atau tidak aman, ketika membawa mobil di lampu merah juga dia sambil di kanan di sini apakah ada yang tergores atau tidak. Jadi semuanya menjadi rusak secara psikologis. Nah kalau begitu kan untuk apa harta itu menjadi menyiksa? Artinya kita menjadi dikuasai oleh harta, bukan kita yang mengendalikan harta. Nah itu yang dimaksud. Jadi ini juga ada kaitannya dengan tadi persoalan tinjauan psikologis. Jadi memang jangan kemudian kita menjadi, ini mungkin batasan psikologis tadi, jangan kemudian kita menjadi cemas, kan, karena urusan-urusan dunia itu. karena urusan-urusan harta itu. Jadi bagaimana seharusnya? Ya sebenarnya kalau agama sih sudah jelas dua itu, syukur dan sabar. Gitu. Jadi kalau kita mendapatkan harta seberapapun gitu, maka kita syukuri. Artinya kita merasa puas dan merasa berterima kasih gitu, dengan apa yang diberikan Allah, seberapa besar pun itu. Kemudian kita gunakan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, itu namanya bersyukur. Jadi hatinya lapang, plong, itu kan positif. Maka syukur itu dari perspektif psikologi itu termasuk suasana emosi yang positif. Nah, ketika dia mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, mungkin tadi entah kehilangan, entah kecurian, entah kebakaran, entah anak yang macam-macam, yang itu akan menyebabkan cemas. Nah, orang beriman itu sabar, gitu ya. Sabar itu artinya kemauan, kerelaan untuk menerima ketentuan Allah, termasuk yang tidak menyenangkan itu. Nah, ketika kita rela, ikhlas, gitu kan, pasrah, mau menerima apa yang ditetapkan Allah, maka itu pun kata kajian psikologi termasuk suasana emosi yang positif. Jadi artinya orang beriman itu selalu positif gitu. Ketika nikmat positif karena syukur. Ketika musibah pun positif karena dia bersabar. Maka kemudian muncul hadis, berbahagia akan orang beriman itu karena semua keadaan baik baginya. Ketika dia nikmat syukur, ketika musibah dia sabar. Nah, jadi itu saya kira yang harus dikelola mungkin. Jadi menurut tinjauan psikologi maupun menurut tinjauan agama. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Saya ingin menanyakan, tadi Ustaz katakan tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terbetik perasaan sombong, kemudian itu untuk akhirat. Bagaimana kalau kejadiannya di dunia, Ustaz? Orang sombong di dunia, apa yang balasan apa yang diterima? Karena pada dasarnya Ustaz katakan tadi sombong menolak kebenaran dari Allah. Kalau kita lihat fenomena sekarang, banyak sekali saudara-saudara kita bangsa ini yang sangat paham tentang perintah-perintah Allah. Tapi pada saat tataran aktualisasi, jauh api dari pangkal. Apakah ini bukan merupakan satu kesombongan? Dan na'udzubillah, jangan sampai Allah mengazab bangsa ini karena kesombongan secara jama'iyah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah punya pengalaman ya, ini cerita pribadi, entah tahun berapa saya juga lupa gitu. Saya tuh pergi ke kantor Dinas di Cipete waktu itu. Saya bawa mobil, kemudian parkir di satu tempat. Begitu sudah parkir, saya keluar dari mobil, kemudian ada seseorang, mungkin cleaning service ya. Dia katakan, "Pak, jangan parkir di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan sulit lah gitu ya. Mungkin nanti akan banyak." Saya waktu itu merasa ini sudah benar gitu, dan di situ juga aja terbetik gitu kan, bahwa ini kok cleaning service gitu ya, motor gitu. Akhirnya saya tetap di situ parkir. Kemudian saya ikut rapat gitu, sudah lebih 2 atau 3 jam gitu. Begitu saya mau pulang kembali ke situ, itu mobil saya tertutup oleh mobil-mobil yang lain yang itu banyak gitu. Saya ini mengingat kembali peristiwa itu. Jadi tadi setelah saya renungkan, di situ memang muncul bagian dari sifat-sifat sombong itu. Jadi saya menganggap, bukan menganggap, jadi saya menganggap waktu itu lebih baik kemudian enggan untuk menerima nasihat gitu. Karena saya tahu terakhir bahwa dia memang lebih tahu kan mengenai situasi itu. Saya kan baru ke situ. Tapi saya menganggap karena sudah ada mobil yang lain, pos itu kemudian kena aman gitu. Dia sudah menasihati saya, sebaiknya kan situ nanti akan sulit. Tapi saya merasa sudah benar gitu. Padahal dia kan orang yang paling tahu di situ. Jadi saya menolak ya, tidak mau, yang enggan untuk menerima nasihat saat itu. Dan saya juga merasa waktu itu dia kini sensitif. Nah, saya kemudian merenung terus ya. Wah, itulah mungkin salah satu bagian dari sisi apa namanya, sifat-sifat sombong itu. Beristighfar. Itu artinya apa? Artinya saya termasuk juga yang meyakini bahwa setiap dosa dan kesalahan itu selain akibatnya didapat di akhirat, juga akan ada akibat yang di dunia. Maksud saya cerita tadi itu kan sebenarnya akibat yang langsung saya dapatkan di dunia itu. Jadi saya tak kecil, aduh, memang benar dari itu. Saya kualat itu maksudnya itu kan. Saya jadi susah mau keluar, mau nyari orang yang mobilnya depan saya itu kan enggak mudah. Entah di mana gitu rapatnya. Akhirnya saya nunggu dengan sabar dan lama itu. Saya hanya bisa keluar dengan berbagai cara. Jadi dimungkinkan Pak ada apa namanya bentuk-bentuk balasan dari Allah akibat dosa kesombongan. Cuma akan seperti apa bentuknya itu Allahu a'lam. Saya tidak bisa menjelaskan. Saya hanya bisa mencontohkan apa yang terjadi pada saya. Paling tidak, oh memang bisa juga itu akibat itu langsung dirasakan. Gitu. Kemudian tadi tentang apa tadi itu ya? Sombong, surga. Ya, saya juga menafsirkan Pak, mungkin dia tidak masuk surga itu mungkin tidak kekal ya. Artinya kalau dia seorang Islam, dia seorang mukmin, tapi mungkin ada sifat sombong ya, ketika dia meninggal dunia gitu. Ya mungkin tadi tidak bisa langsung masuk surga gitu, kurang lebih pengertiannya. Artinya apa? Harus dibersihkan dulu sampai benar-benar bersih dosa kesombongan itu, kemudian baru bisa masuk ke surga. Allahu a'lam. Itu artinya hanya bentuk-bentuk penafsiran yang bisa saya pahami. Itu tadi ya. Allahu a'lam. Oh ya. Betul. Ya. Boleh jadi, Pak. Boleh jadi. Tetapi saya sekali lagi harus mengatakan Allahu a'lam. Artinya Allah yang lebih tahu, tapi itu boleh jadi. Karena tadi kita meyakini prinsip bahwa balasan itu bisa di dunia terhadap dosa dan kezaliman, bukan saja di akhirat. Di akhirat ya, tapi di dunia juga bisa balasan itu. Kemudian yang kedua tadi mengenai apakah kalau orang tadi menolak kebenaran ya, dia tahu gitu kan, tahu ini ajaran, tetapi tidak melakukan, itu juga masih ada dua kemungkinan, Pak. Pertama dia benar-benar menolak kebenaran itu, dia tidak mau. Tapi yang kedua dia sebenarnya mengakui perintah itu, mengakui kebenaran itu, cuma dalam posisi dia zalim gitu kan, dalam posisi dia lalai gitu, sehingga dia sering juga melalaikan perintah-perintah itu. Itu harus dibedakan. Karena ada betul-betul orang yang tidak mau melakukan perintah karena benar-benar menolak. Ini sudah masuk kelompok kafir. Pasti sudah tertutup kafarat. Tapi kan orang beriman, orang-orang Islam juga ada yang tidak menjalankan perintah. Tapi sebenarnya dia mengakui itu, gitu. Dia beriman itu. Tetapi karena godaan setan dan dominasi nafsunya, maka dia lalai dalam satu waktu, kan? Lalai dalam satu saat, lalai dalam satu periode, sehingga nanti dia akan mengundang peringatan dari Allah gitu, tak berbentuk apa saja, tak berbentuk azab, tak musibah. Maksudnya untuk mengingatkan supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.